Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Said bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah saya akan membersamai Anda dalam acara majelis takon atau majelis tanya jawab dan konsultasi, yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Nurul Hidayat. Nah, alhamdulillah telah hadir beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan pentarjim kita Ustadz Nurul Hidayat. Sebutkan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya seputar dunia keislaman ya, bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp dan juga Telegram juga bisa ya. Di nomor 081229888614, yang mana insya Allah nanti akan kita simpan dan akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Baiklah sahabat Quran, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Nurul Hidayat untuk memulai ya, mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, kita berjumpa lagi dalam pertemuan hari ini dengan sehat walafiat. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan majelis takon kita, majelis tanya jawab kita dengan Syekh kita, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz Aisyam Hafidhullah Ta'ala. Baik, pertanyaan pada hari ini adalah tentang keadaan ketika seorang suami tinggal dengan bapak mertuanya atau ibu mertuanya. Ya, jadi tinggal dengan mertua dalam satu rumah. Pertanyaannya adalah apakah wajib bagi seorang laki-laki ini, seorang suami ini, untuk menafkahi mertuanya? Itulah pertanyaan pada hari ini. Insyaallah akan dijawab oleh Syekh kita. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa athharihim wa azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. أما بالنسبة إلى الزوج ونفقته على أو الزوجة هكذا، نتفق أولا على أن الوالدين يستحقون إلى النفقة من أبنائهم كما أنفق الآباء على أولادهم. فكما أن النفقة كانت واجبة على الأب ناحية أولاده وهم صغارا لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم، فتجب النفقة على أولاده وهو كبير ويستحق للنفقة عليه. فكأن الأدوار هكذا تكون متبادلة، يعني تنقلب الآية، هو كبير هم صغار يحتاجون إلى نفقة فينفق عليهم، وتكون نفقتهم واجبة من إطعامهم وكسوتهم وملبسهم وتعليمهم ودوائهم وطبهم كل هذه الأشياء. كذلك أيضا له هو أيضا حينما يكبر ويستحق إلى هذا الأمر فيستحق أن تكون له النفقة على أولاده. Baik, beliau memulai menjawab pertanyaan pada siang hari ini dengan sebuah pembukaan bahwa seorang anak wajib, ya anak kandung nih ya, wajib untuk menafkahi kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya telah sudah uzur ya, sudah uzur tidak memiliki daya untuk mencari nafkah lagi, kemudian terlebih ketika sudah sepuh kemudian sakit, maka wajib bagi seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, baik berupa dari sisi kesehatan, kemudian makanan, kemudian perlindungan, kemudian tempat tinggal dan seterusnya. Sebagaimana ketika anak tersebut ketika masih masa kecil balita sampai usia balik, kemudian sampai mencari nafkah sendiri, itu tanggung jawabnya adalah dari orang tuanya. pendidikannya, makannya, dan seterusnya. Maka inilah landasan awal bahwa ada timbal balik, ada balas budi, dan itu sesuai dengan syariat. وقد ثبتت لهم النفقة بأدلة كثيرة من القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فوجبت مصاحبة الوالدين بالمعروف في الدنيا حتى ولو اختلفت الملة, يعني حتى ولو اختلفت الملة لا فرق بين هنا, لا فرق هنا بين أب مسلم وأب كافر, حتى ولو كان الأب كافرا ويحتاج إلى النفقة وهو غير موسر وفقير ويحتاج إلى الرعاية, فإنه على المسلم أن يقوم على رعايته ولا يتركه. Baik, landasan dalilnya bahwa bagi seorang anak untuk mengasuh atau memberikan nafkah kepada orang tuanya ada beberapa dalil yang beliau sampaikan. Dalil pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-15, ya. Surat Luqman ayat ke-15, Allah Ta'ala berfirman وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ, bahwa diperintahkan kepada setiap anak untuk menemani, ya, menemani, mendampingi kedua orang tuanya dengan ma'ruf, dengan baik. Dan ayat ini secara umum kepada setiap anak, seorang mukmin atau muslim sebagai anak kepada orang tuanya, meskipun bahkan orang tuanya adalah berbeda agama, ya, karena ayatnya jelas. Ini juga perintah ketika Luqman menasihati putranya, ya, menasihati seorang anak, ya, meskipun bisa jadi perintah untuk berbuat baik kepada orang tua itu bisa jadi orang tuanya dalam kondisi berbeda agama. Dari yang kedua dalam surat Al-Isra ayat ke-23, ya. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini beberapa dalil yang mana ada dalil yang lain yang semisal dalam Al-Quran tentang wajibnya seorang anak untuk berbuat kebaikan, terlebih memberikan nafkah ketika mereka sudah uzur dalam untuk memenuhi kebutuhannya. قد جاء في السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه, وفي رواية إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه, معنى أطيب أي أفضل, أكل الرجل من كسبه أي من عرقه وعمله وتعبه وجهده. طيب الدليل هنا بقية الحديث الذي يقول وولده من كسبه, وولده من كسبه, هكذا بقية الحديث هكذا وولده من كسبه. إذن هذا الولد من كسب الرجل. جاء رجل أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن لي أبي أب يريد أن يأخذ مالي, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لوالدك, وفي رواية أنت ومالك لأبيك, هكذا. وقد جاء أيضا في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى, وابدأ بمن تعول, وفي رواية يد المعطي العليا, يد المعطي العليا, وابدأ بمن تعول, أمك وأباك, هكذا من يعول, هكذا أمك وأباك, ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك، يعني خلاص الأقل منهم هكذا. فأوجب هنا النفقة وقال بأن اليد العليا هي التي تعطي دائما هكذا. وقد جاء في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنت ومالك لأبيك، لكن بشرط هذه الشروط قد وضعها الشافعية، فقالوا أن من هذه الشروط أن يكون الأولاد موسرين، يكون الأولاد موسرين، فإن كان الأولاد غير موسرين، كان الأولاد غير موسرين وعنده أولاد ولا يستطيع النفقة على نفسه ولا على بيته، هل تجب عليه النفقة على أبيه؟ قالوا لا تكون النفقة عليه واجبة، لأن هناك نفقة أوجب هكذا. Kemudian dalil dari sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ibunda Ummul Mukminin radhiyallahu anha dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda inna min atyab ma akala rajul min kasbihi, bahwa sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah jerih, hasil jerih payah dirinya sendiri, dan wa waladuhu min kasbihi, ada potongan hadisnya bahwa anak itu bagi seorang bapak adalah jerih payah bapaknya. Ya, jadi anak itu ketika dia dewasa bisa mandiri itu juga termasuk dari jerih payah seorang dari jerih payah orang tua. Ya. Kemudian juga ada hadis yang lain ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian seseorang ini mengatakan, sesungguhnya aku memiliki harta dan memiliki anak dan juga memiliki tanggungan seorang bapak yang harus diasuh. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, anta wa maluka liwalidik, ya. Atau anta wa maluka liabik, ya. Bahwa engkau dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Ya. Engkau dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Itu pengenalan hadisnya. Kemudian beliau tadi menambahkan bahwa syarat untuk seorang anak menafkahi orang tua itu adalah ketika seorang anak tersebut ya dalam kondisi yang lapang rezekinya. Ya. Artinya berkelebihan, sudah cukup untuk kewajibannya menafkahi anak istrinya. Ya. Kemudian longgar, maka wajib baginya untuk mengasuh atau menafkahi kedua orang tuanya. Berbeda dengan seseorang yang mana dia untuk menafkahi anak istri saja, yaitu yang wajib baginya itu sangat kesusahan. Maka bagaimana dia bisa menafkahi kedua orang tuanya? Maka berbeda hukumnya seperti ini. Termasuk dalil yang lain adalah sabda Rasulullah SAW bahwa yadul 'aliya khairu min yadil sufla wabda' biman ta'ul, bahwa tangan di atas artinya memberi, menafkahi itu lebih baik daripada yang dinafkahi, yang diberi. Dan Rasulullah mengatakan mulailah dari yang terdekatmu, yaitu orang kerabat-kerabatmu, terlebih adalah orang tua. Ya, kemudian di hadis yang lain mirip, kemudian diurutkan oleh Rasulullah SAW bahwa wabda' biman ta'ul itu dari siapa dulu, ya, memulai dari yang mana dulu, yaitu dari setelah terutama anak istri adalah ibumu, bapakmu, kemudian saudara laki-lakimu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, baru yang lainnya. Ya, itu dalilnya. وقد اختلف الفقهاء في مقصود الوالدين الذين أو تجب لهم الزكاة أو الذين تجب لهم الزكاة تجب لهم النفقة أقصد. فالمذهب الأول هو مذهب الجمهور، فقالوا أن الوالدين هنا يكون الوالدين وأصولهما وإن علت هذه الأصول خلاص، يعني الوالدين وأصولهما وإن علت هكذا. فيدخل في هذا الرأي قول الميت الأب الأم الجد والجدة من ناحية الأب، الجد والجدة من ناحية الأم، إذا وجد جد الأب فأيضا يدخل الأصول وإن علت هكذا. واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى أنه قال ملة أبيكم إبراهيم، وقالوا أن إبراهيم عليه السلام لم يكن أب، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. قالوا أن إبراهيم عليه السلام لم يكن أب، بل كان إبراهيم عليه السلام جد، وبالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو جد، وليس جد قريب، بل هو جد بعيد، بعيد جدا يعني هكذا، لكن النسب يصل إليه، وبالتالي سماه أبيكم إبراهيم. فلفظ الأب أو الوالد يطلق على الأب وأصوله وإن على. أما المذهب الثاني وكان للمالكية، والمالكية قالوا أن النفقة لا تتعدى الأب والأم فقط، ولا تكون للجد ولا للجدة ولا لغيرهم، فإن فعل ذلك مع الجد والجدة فكان ذلك منه تفضلا وليس واجبا عليه. Baik, kemudian beliau menyampaikan tentang definisi atau cakupan orang tua. Kedua orang tua itu cakupannya siapa saja yang mana wajib dinafkahi oleh seorang anak. Para ulama berbeda pendapat tentang kedua orang tua yang harus dinafkahi, orang tua yang harus dinafkahi oleh seorang anak. Jumhur mengatakan bahwa orang tua itu adalah kedua orang tuanya langsung, kemudian dan yang di atasnya. Ya, artinya kedua orang tua jelas, kemudian kakek nenek ya dari bapak atau ibu, kemudian buyut dari bapak dan ibu. Ya, itu semuanya masuk dalam perintah untuk memberikan nafkah bagi seorang anak. Itu perkataan jumhur. Dalilnya adalah potongan ayat dalam surat Al-Hajj ayat ke-78, millata abikum Ibrahim. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Ibrahim itu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bapak, ya, milah bapakmu Ibrahim. Padahal jelas bahwa Rasulullah SAW itu silsilah kepada Nabi Ibrahim itu sangat jauh sekali, ya, beberapa generasi, ya, bahkan tidak buyut, ya, lebih dari itu, ya. Maka kemudian ini menjadi dalil bahwa perintah nafkah kepada kedua kepada orang tua itu adalah kepada bapak ibu langsung dan seterusnya ke atas. Berbeda pendapat dengan pendapat Malikiyah. Malikiyah bahwa mereka mengatakan perintah nafkah kepada seorang anak khusus bagi bapak ibu yang langsung, bapak ibunya saja. Tidak ada kewajiban nafkah seorang anak kepada kakeknya, neneknya, buyutnya dan seterusnya. Amma بالنسبه لهذا الاب قد قال جمهور الفقهاء أن حقه في مال ابنه حق مقيد، حقه في مال ابنه حق مقيد، لا يجوز له أن يأخذ من مال ابنه شيئا إلا إذا كان هذا الشيء فائضا عن حاجة ابنه وهو محتاج إليه هكذا. وأما ابن العربي من المالكية قال فإن حق الولد في أن يأخذ من مال أبيه حق موسع وليس مقيد، فله أن يأخذ ما شاء في أي وقت شاء، سواء كان الولد موسرا أو غير موسر، لأنه يحتاج إلى هذا الشيء. وبالتالي سواء كان الولد معه فلوس أو ليس معه فلوس، فإن نفقة الأب واجبة عليه في هذه الحالة. طيب كيفية النفقة؟ من الذي ينفق ومن الذي لا ينفق؟ فالمذهب الأول، اختلف الفقهاء إلى ثلاثة مذاهب في الإنفاق. الأول هو مذهب الحنفية في ظاهر الرواية عندهم، ظاهر الرواية أي أنه هو الواضح في المذهب عندهم هكذا، وكذلك رأي بعض المالكية ورأي بعض الشافعية أن النفقة على جميع من يرث، ولكنها تقسم بينهم بالسوية. ما معنى تقسم بينهم بالسوية؟ تكون على الذكر والأنثى ويتساووا. فإن كان الأب يحتاج في النفقة إلى 100 وهم مثلا 5 أولاد، 3 من الذكور وبنتين، كل واحد منهم وجب عليه أن يدفع 20. هكذا، هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني هو مذهب الشافعية، والشافعية قالوا في هذه المسألة نعم هي على جميع من يرث، ويكون الأقرب فالأقرب هكذا، يعني إن وجد ولد وبنت فعلى الولد والبنت. طب إذا لم يوجد ولد وبنت وموجود ابن ابن بنت ابن هكذا، خلاص يبقى إذن على ابن الابن وبنت الابن هكذا، لأن طبعا كما قلنا أنه في الجمهور أو عند الشافعية الأب هو الجد وهكذا. وعلى هذا المذهب الثاني لكن لا تقسم بينهم بالثوية، تقسم بينهم بنسبة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان ولد وبنت الولد يدفع 2/3 والبنت تدفع 1/3 هكذا، لأنه يأخذ نصيبها 2 وهي تأخذ 1، 2 و1 يكون العدد 3، إذن هو يدفع 2/3 وهي تدفع 1/3. فإن كان الأب يحتاج إلى 100 دفع الولد 60 أو 66 هكذا، أو هكذا يدفع، وتدفع البنت 33 هكذا أو 34 حتى يكون العدد 100، وبالتالي يتدفع 1 وهو يدفع، تدفع جزءا وهو يدفع جزئين. نأخذ الثالث أيضا. وأما المذهب الثالث فهو مذهب الحنابلة. قال الحنابلة أن النفقة تكون أولا على الذكور، على العصبات الذين يرثون، نعم الذين يرد عليهم. البنت صاحبة فرض تأخذ فرضها وتخرج هكذا بالنسبة إليهم، فالرد يكون على العصبات. لماذا؟ لأنهم أكثر الناس استفادة في ميراثه حينما يموت هكذا، فبالتالي تكون على العصبات. العصبة الابن الذكور هكذا. وبالتالي عندهم فإن الميراث يكون عندهم على الذكور. ولو تراضوا فيما بينهم، أو جلس الأب مع واحد منهم وتراضوا فيما بينهم على أن يجلس مع واحد فقط، وقام واحد بالنفقة وارتضى ذلك فله الأجر، ليس شرطا أن يقسم هذا. فلو رضي واحدا أن يقوم بالنفقة على أبيه وارتضى ذلك فله أجر البر والصلة والرحمة بالأب، وليس على إخوته من أمره شيء إذا كان واحدا يقوم بهذه المسألة من نفسه. لكن إذا لم يرتضي ذلك وجبت نفقة الأب على جميع الذكور على هذا المذهب، وفي المذاهب الأخرى تجب على الجميع سواء كانوا ذكورا أو إناثا. Kemudian beliau melanjutkan bahwa tadi dikatakan bahwa ada dalil tentang anta wa maluka li abik, bahwa kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Dari hadis ini ada beberapa yang harus diketahui. Ada yang mengatakan bahwa hak bapak dalam untuk mengambil atau meminta harta dari anaknya itu adalah hakun muqayyad, hak yang terikat, ada syaratnya. Ketika seorang anak itu memang dia rizkinya lapang, dia sudah mampu menafkahi kewajiban nafkah istri dan anaknya kemudian lebih, maka boleh bagi seorang bapak datang atau orang tua secara umum kedatang kepada anaknya kemudian meminta bantuan atau kemudian meminta nafkah ya, kapanpun dan seberapa apapun selagi anaknya mampu ya. Tetapi berbeda dengan perkataan Ibnu al-Arabi, beliau termasuk dari kalangan madhab Maliki ya, mengatakan bahwa tadi ya ulang bahwa yang pertama mengatakan hak muqayyad tadi itu terbatas tadi ya. Kalau lapang maka boleh. Kalau tidak lapang maka tidak boleh diambil. Itu namanya hakun muqayyad. Kalau Ibnu Arabi minal Malikiyah dari kalangan Malikiyah mengatakan hakun hak yang tanpa batas. Artinya ketika anaknya pun kesusahan tapi punya harta di rumahnya, boleh bagi bapaknya untuk memintanya. Ya, itu untuk menambahi keterangan yang pertama. Kemudian poin selanjutnya adalah kepada siapa dan bagaimana nafkah itu wajib. Menafkahi orang tua itu wajib. Dibagi menjadi tiga madhab. Madhab pertama adalah madhab Hanafiyah dalam dhahir riwayatihi, ya, riwayat yang masyhurnya, riwayat yang terlihat dari perkataan madhab Hanafiyah, kemudian termasuk beberapa Malikiyah dan beberapa Syafi'iyah, mengatakan bahwa nafkah kepada orang tua itu wajib kepada semua yang mendapatkan warisan orang tua ketika meninggal. Ya. Jadi wajib kepada anaknya tentunya, putra-putri, ya. Kemudian juga kepada beberapa saudaranya, ya. Yang penting ketika seorang yang orang tua ini meninggal, kemudian ada yang mendapatkan warisan, maka yang mendapatkan warisan ini wajib untuk menafkahi orang tersebut, orang tua tersebut. Kemudian caranya adalah bisawiyah, ya, rata, sama rata. Semisal seorang bapak ini punya anak 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Ketika memerlukan uang 100.000, maka wajib per orangnya membayar 20.000 rupiah. Jadi wajib dibagi 5. Baru dia dengan madhab kedua, yaitu madhab Syafi'iyah, mengatakan sama, ya. Jadi nafkah kepada orang tua itu wajib kepada semua yang mendapatkan warisan. Tapi bedanya adalah pembagiannya adalah sesuai warisan. Ketika misal seorang bapak itu memerlukan 100.000, atau gampangnya 90.000, kemudian anaknya itu 3, 2 laki-laki, 1 perempuan, ya, maka yang yang laki-laki ini wajib membayar 2 kali lipatnya perempuan, ya. Misalnya seorang bapak memerlukan 90.000, anaknya 2, 1 laki-laki, 1 perempuan, maka yang laki-laki wajib membayar 60.000, yang anak perempuannya cuma 30.000 sesuai dengan warisannya, ya. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Hanabilah, yang mengatakan bahwa wajibnya nafkah bagi orang tua itu khusus bagi anaknya laki-laki saja, ya. Anak semua laki-laki, ya. Itu benar Hanafilah. Kemudian ditambahi bahwa semisal seorang bapak memiliki anak 5, kemudian salah satu dari anaknya ini ridho karena dia memang kaya, berkecukupan, kemudian hartanya lebih, ridho bahwa nafkah bapaknya itu semuanya dia tanggung, ya, oleh seorang anak, maka anak ini ketika rela sama-sama ridho mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Kemudian tidak masalah yang lain tidak membantu untuk menafkahi, tetapi ini atas tafadulan, ya, atas inisiatif sendiri. Tapi secara syariat harusnya semua anak laki-lakinya itu wajib untuk menafkahi. Wakil adah yudahimun al-wakt nantadur ila al-gad insya'Allah hatta na'ud adilat hadih mazahib unufassil qawli fi mas'alat sari abbi وهل البنت المتزوجة أو زوجها تكون له نفقة على الأب أم لا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. آمين. Baik, kita cukupkan sesi majelis takwaan pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, karena pertanyaan ini belum selesai. Nanti akan disambung tentang dalil bagi tiga madhab ini, tentang kewajiban nafkah atas siapa dan bagaimana caranya dibagi, kemudian menyambung kepada inti persoalan, apakah seseorang yang sudah bersuami atau beristri kemudian dia wajib menafkahi mertuanya. Kalau ini kan masih dalil-dalil umum tentang kewajiban menafkahi kedua orang tuanya, maksudnya orang tua aslinya.